بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم باب حجامة berbekam bagi orang yang berpuasa والقيء dia muntah bagi orang yang berpuasa. Di sini belum menggabungkan dua permasalahan berbekam dan muntah dikarenakan dua-duanya sama-sama ikhraju syai'in, mengeluarkan sesuatu. Bekam itu mengambil darah kotor, dikeluarkan dari badan, ikhraj. Yang namanya qai itu memuntahkan sesuatu dan keluar dari badan, dari mulut, ikhraj. Sehingga dikarenakan satu sebab, satu poin, maka digabungkan jadi satu oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tayyib, bab ini menjelaskan tentang masalah berbekam bagi orang yang berpuasa. Apakah membatalkan puasanya atau tidak? Juga terkait dengan al-qai, muntah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Tayyib, terkait dengan masalah yang pertama, al-qai, ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat dirinci. Yang pertama, apabila dia sengaja, bersengaja untuk muntah, maka yuftir, batal puasanya. Tetapi ketika tanpa ada kesengajaan, ya tak terkontrol, maka la yuftir, tidak membatalkan puasanya. Ini pendapat jumhur al-ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah, dikatakan la yuftiru mutlaqan, tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan. Barakallahu fikum. Rajih ma'al jumhur. Yang rajih pendapat jumhur al-ulama. Barakallahu fikum. Difahami ya, dibedakan. Kalau sengaja, emang sengaja kepingin dimuntah-muntahkan begitu, batal puasanya. Tapi kalau tanpa kesengajaan, maka tidak batal. Barakallahu fikum. Kalau batal, otomatis qadha. Adapun hijamah, berbekam. Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat la yuftiru biha, tidak membatalkan puasa dengan hijamah. Pendapat yang kedua, pendapat dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, Atha ibn Rabah, Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Ahmad, wa Ishaq, wa Abu Thawr. Mereka mengatakan yuftir al-hajum al-mahjum. Yang membekam dan yang berbekam batal puasanya. Bahkan wajib qadha. Atha bin Abi Rabah semoga Allah merahmatinya bahkan berpendapat bayar kafarat. Wahada qawlun syad, ini pendapat yang ganjil. Enggak ada kafarat. Yang rajih dari pendapat ini barakallahu fikum ialah pendapat jumhur al-ulama la yuftiru sha'im bil hijamah secara mutlak. Orang yang berpuasa tidak batal puasanya dengan hijama, dengan berbekam secara mutlak. Barakallahu fikum. Namun membuat lemah puasanya. Membuat lemah puasanya sehingga dikhawatirkan dia enggak kuat, akhirnya mokel buka puasa. Secara zat hukumnya dan enggak mungkin batal. Dikarenakan mengeluarkan sesuatu. Tapi ingat, bekam itu bisa melemahkan seseorang. Darah kotor dia dikeluarkan dari tubuhnya dia. Membuat lemes, membuat lemah. Kalau dia enggak kuat, khawatirnya akan batal puasanya. Barakallahu fikum. Kita lihat hadisnya dan keterangan dari muallif tentangnya. Qala rahimahullahu taala wa qala li Yahya ibn Salih wa qala li, dan berkata kepada aku Yahya ibn Salih. Ini secara ilmu mustalah qala li menggunakan surat qala li, ini muttasil bukan munqati. Jumhur muhaddithin sigat semacam ini ketika dilafalkan Al-Bukhari rahimahullah itu muttasil bukan munqati. Yang kedua, kapan beliau melafalkan sigat seperti ini? Ada yang mengatakan munawalah, ada yang mengatakan mudzakarah. Ini semuanya enggak ada hujah padanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kalau Bukhari menggunakan sigat seperti ini, qala li fulan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah fi sanadihi man laysa ala syartih. Di sanadnya ada rawi yang tidak sesuai syaratnya beliau. Yang kedua adalah al-mauqufat. Beliau menggunakan sigat ini pada mauquf, bukan marfu sebagai hadisnya beliau SAW. Mauquf itu para seorang sahabi. Mungkin ucapannya, mungkin perbuatannya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam syarahnya, kata Al-Hafidz rahimahullah, wa adatul Bukhari al-ityanu bihadihi sigah fil mauqufat idza asnadaha. Belum mengatakan kebiasaan Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan sigat seperti ini qala li fulan, itu pada mauquf yang dibawakan sanadnya. mauquf itu sampai sahabi saja, bukan marfu sampai Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Dan di sini hanya sampai pada sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dan yang betul Yahya bin Saleh. Ada yang mengatakan Yahya yang lainnya. Yang ini Yahya bin Saleh. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala li Yahya bin Saleh. Qala haddathana Muawiyah bin Sallam. Qala haddathana Yahya. Yang ini Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. An Umar ibn al-Hakam ibn Thawban sami'a Aba Hurairah, dia mendengar sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, idza qa'a fala yuftir, bila dia muntah maka tidak batal puasanya. Innama yukhriju wa la yuliju, sebab dia mengeluarkan sesuatu. Ikhraj bukan memasukkan sesuatu, bukan ilaj. Dipahami ya? Qala wa yudhkaru an Abi Hurairah annahu yuftir wal awwal asah. Yudhkar dengan sigat tamrid mabni majhul, disebutkan. Ini mengandung isyarat dhaif. Disebutkan juga dari sahabat Abu Hurairah annahu yuftir, orang yang muntah batal puasanya. Qal wal awwal ashah, yang pertama lebih sahih. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga Abu Hurairah punya pendapat, idza qa'a fala yuftir, kalau muntah tidak batal puasanya. Dia mengeluarkan sesuatu, bukan memasukkan sesuatu. Tayyib. Qala wa qala Ibnu Abbas wa Ikrimah. Dan berkata Ibnu Abbas dan juga Ikrimah, as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Puasa itu menahan diri dari apa-apa yang masuk, bukan dari apa-apa yang keluar. Yang namanya puasa, jangan memasukkan sesuatu pada mulut Anda. Ketika ada yang keluar, itu tidak ada masalah. Artinya apa? Artinya tidak batal puasanya dengan muntah. Asy bin Abbas disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya tentang al-hijama risaim, berbekam bagi yang berpuasa, belum mengatakan al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yang namanya batal puasa karena ada yang masuk, bukan ada yang keluar. Belum mengatakan wal wudu'u mimma kharaja wa laysa mimma dakhal. Tapi kalau wudu batal karena ada yang keluar, bukan ada yang masuk. Paham ya? Wudu batal ada yang keluar. Buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu keluar, batal itu. Bukan yang masuk, antum minum masuk, enggak batal wudunya. Antum makan, enggak batal wudunya. Paham ya? Kalau puasa batal dikarenakan ada yang masuk, bukan ada yang keluar. Tapi kalau wudu batal dikarenakan ada yang keluar, bukan ada yang masuk. Barakallahu fikum. Ini Ibnu Abbas. Juga athar Ikrimah juga disebutkan oleh Ibnu Syaibah dalam musannafnya semisal dengan keterangan Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang berbekam itu tidak batal puasanya. Qala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahtajim wa huwa shaim. Thumma tarakahu fakana yahtajimu billayl. Dulu Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, yahtajimu wa huwa shaim, beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Tsumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Tayib, fakana yahtajimu bil-lail, beliau berhijamah di waktu malam. Di waktu malam. Ini atsar disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama di dalam syarahnya, Ibnu Umar semoga Allah meridainya tidak berbekam di siang hari ketika berpuasa li ajri dha'f, dikarenakan melemahkan fisik beliau. Bukan dikarenakan meyakini batal puasa, tapi melemahkan fisiknya sehingga beliau berhijamah di malam hari. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wahtajama Abu Musa layla. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais semoga Allah meridainya juga berbekam di waktu malam. Ini disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dari asalnya Abu Musa al-Ash'ari, dari Abu Aliyah, dia mengatakan, aku pernah masuk menemui Abu Musa al-Ash'ari kala itu sebagai Amir Basrah. Barakallahu fikum. Di sore hari, saya mendapati beliau makan kurma, makan kamikh, dan lagi hijam. Dia mengatakan, ala tahtajimu nahara, kenapa kamu enggak berhijamah di siang hari saja? Dikatakan, ada muruni an uhriqa dami wa nasaim, apa kamu memerintahkan aku untuk menumpahkan darahku dan saya lagi berpuasa? Artinya, zahir yang disampaikan sama beliau ikhwan, beliau berbekam di malam hari, bukan di siang hari, khawatir lemah. Lemah fisiknya, tidak kuat, akhirnya mokel puasanya. Sehingga beliau berhati-hati, di malam hari beliau berbekamnya. Barakallahu fikum. Qala wa yudhkaru an Sa'ad wa Zaid bin Arqam wa Ummi Salamata annahu muhtajamu siyama. Dan disebutkan dengan syukur tamrid, disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Arqam dan Ummu Salamah, semoga meridhai mereka semua, mereka dahulu berhijamah dalam keadaan berpuasa. Artinya berpendapat tidak batal puasanya, dikarenakan hijamah ketika berpuasa. Untuk asar sahib bin Abi Waqqas, disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Yahtajimu wa shaim, beliau berhijamah dalam keadaan berpuasa. Athar Zaid bin Arqam disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam bukunya Al-Musannaf. Dari Al-Thawri, dari Yunus bin Amtil Jarmi, dari Dinar, dia mengatakan, hajamtu Zaid bin Arqam wa shaim, saya menghijamah, saya membekam Zaid bin Arqam dan beliau sedang berpuasa. Dinar, ma'ruf dengan Al-Hajjam. Dinar Al-Hajjam, Maula Jarbi. Atsar Ummu Salamah disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Barakallahu fikum. Artinya, sejumlah sahabat punya pendapat demikian. Termasuk, tambahkan lagi, sahabat yang memberikan rukhsah boleh berhijamah bagi yang berpuasa, sahabat Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Al-Husain bin Ali, dan yang lain-lainnya. Jumlah juga ada sejumlah tabi'in yang punya pendapat demikian. Ibnu Munzir dalam bukunya Al-Awsat membawakan itu semua dengan isnadnya biasa biasa ni dia. Abu semua sahabat, semua tabiin mengerjakan demikian berhijama ketika puasa. Waqala Bukair an Ummi Alqamah, dan berkata Bukair, wa Bukair bin Abdillah bin Ashaj, dari Ummu Alqamah namanya Marjanah, ismuha Marjanah. Dia mengatakan kunna nahtajimu inda Aisyata faladunha, kami dahulu berhijamah berbekam di sisi Aisyah dan kami tidak dilarang. Ini disebutkan Al-Bukhari dalam bukunya Tarikh Al-Kabir. Asar Ummu Alqamah disebutkan Al-Bukhari dalam bukunya Tarikh Al-Kabir. Qala wa yurwa anil Hasan an ghairi wahidin marfu'a, diriwayatkan dari Al-Hasan huwa al-Basri, dari banyak orang, an ghairi wahid, secara marfu', kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aftar al-hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Qala al-Ayyash, berkata kepada aku al-Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, Abdul A'la bin Abdul A'la As-Sadafi al-Misri, qala haddatsana Yunus anil Hasan, Yunus ibn Ubaid al-Hasan wal-Basri mithlahu, sebesar yang itu. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ani Nabi SAW, apakah itu dari Nabi SAW, sabda beliau SAW? Qala na'am, dia mengatakan iya. Thumma qal, beliau mengatakan setelah itu Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ini hadis diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan masalah keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Barakallahu fikum. Kalau yang mengatakan ghairu sahih, jelas karena dia dhaif, maka yang berbekam, yang membekam, tidak batal puasanya. Bagi yang berpendapat ini sahih riwayatnya, barakallahu fikum, maka dikasih taujih, dijamak, dikompromikan antara hadis ini dan nanti hadis yang dibacakan dalam kitab Al-Bukhari. Taujihnya adalah kata-kata afdhalul hajm wal mahjum, maknanya adalah dikhawatirkan orang yang membekam, orang yang dibekam dikhawatirkan mokel, dikhawatirkan batal puasanya. Dibacakan madhannatul iftar, tapi bukan sebagai sebuah hukum. Dikhawatirkan akan batal puasanya, sebab al-hajm yang membekam, apa dengan cara di zaman dahulu kala, dikhawatirkan ada yang masuk ke tenggorokannya darah tadi. Di zaman dahulu ya kawan, itu tidak menggunakan kayak sekarang antum lihat itu alat bekam, beda. Itu menggunakan entah itu tanduk apa begitu, ditaruh di bagiannya mau dikeluarkan darahnya, disedot sama dia sampai keluar. Khawatirnya ketika dia berpuasa ada yang masuk dalam tenggorokan. Dikatakan mawanna, dikhawatirkan, terduga batal. Ini yang hajim. Al-mahjum diajil do'af, kalau dibekam dikhawatirkan lemah, enggak kuat fisiknya, akhirnya apa? Mokel, buka puasa. Ini tauji yang mereka sebutkan. Sebab hadis yang nanti kita baca tegas mengatakan Rasul berhijamah wa shaim, sehingga enggak ada masalah ya. Hukum asal enggak ada masalah dengan hadis nanti kita baca dalam kitab. Tapi ketika dikhawatirkan orang tadi bakal lemes, bakal lemah, akhirnya mokel, jangan berhijamah ketika puasa. Hijamah di malam hari. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca hadisnya. Sebentar. Dari asar yang begitu banyak yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, nampak jelas al-muallif rahimah berpendapat al-hijamah la tuftir, al-qai la yuftir. Berbekam bagi yang berpuasa tidak membatalkan puasa menurut beliau. Muntah juga demikian. Barakallahu fikum. Terkait dengan fiqihnya telah kita bahas tadi barusan aqwal ulama fi hadhihi al-mas'alah. Barakallahu fik. Sekarang kita baca riwayatnya, akhwan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'alla ibn Asad. Ini saudaranya Bahs bin Asad. Qala haddatsana Wahib ibn Khalid. Qala haddatsana Wahib wa ibn Khalid. An Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Ikrimah ibn Abbas. Dari Ikrimah Umar bin Abbas, dari Ibn Abbas wa Abdullah bin Abbas, semua kalau meriwayatkan keduanya, lihat anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ihtajama wa muhrim. Beliau berhijama, berbekam dalam kondisi ihram. Lagi ihram. Wa ihtajama wa sa'im. Dan beliau berbekam, berhijama dalam kondisi beliau berpuasa. Hadza wadih, tegas hadisnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya Abdu bin Sakhbarah. Abdu bin Sakhbarah. Tawa, bukan Imam Salimam. Ini rawi ya, Syekh Bukhari. Abu Ma'mar langsung, wah ini mutir siapa ya. Qala haddathana Abu Ma'mar. Qala haddathana Abdul Waris. Abdul Waris bin Abdul Samad. Abdul Waris bin Sa'id At-Tannukhi. Qala haddathana Ayyub. Yang di atas An Ikrimah, yang di atas Ibn Abbas, semua kalau menurut keduanya kan belum mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa sa'im. Rasul berhijama dalam kondisi beliau berpuasa. Naam. Hadza wadih. Baik, terkait dengan ini hadis. Hadis ini dan yang sebelumnya, hadis afdal hajj wal mahjum, tadi saya sebutkan ini tarikatul jama'. Sebagian ulama menggunakan tarikatul tarjih, maslakut tarjih. Mereka mengatakan hadis afdal hajj wal mahjum mansukh. Dimansukh dengan hadis ini. Afdal Nabi sallam ihtajamani wa sha'im. Anda mengatakan nasikh wa mansukh. Hadis after al-hajj wal mahjum mansukh. Dihapus dengan hadis ini. Ihtajam wa sha'im. Ada yang maslakul jama' yang saya bawakan di atas. Hukum asal hijama bagi yang berpuasa la tuftir. Tadi ketika dikhawatirkan lemas, lemah, khawatir mokel, maka jangan. Itu mana kata-kata hadis afdhalul hajjum lil mahjum. Hadza wa hadza. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj, ma'ruf. Qala sami'tu Thabitan al-Bunani wa Thabit bin Aslam al-Bunani. Qal, beliau mengatakan, su'ila Anas ibn Malikin, Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, ditanya, akuntum takrahun al-hijamah dari sa'im? Apakah kalian dahulu membenci, memakruhkan hijamah, berpegang bagi orang berpuasa? Qala la, tidak. Qal, illa min ajri al-da'af. Kecuali kalau khawatir lemah, lemes. Paham insyaAllah ya? Wazara syababah. Dan syababah menambahkan, haddathana syu'bah, kata-kata ala ahdi Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW. Akuntum takrahunal hijaman tersefi ahdi Nabi SAW. Untuk menegaskan, ini adalah lahu hukman rafa, namanya marfu hukman. Ini kan jawabannya Anas bin Malik. Tetapi ada kata-kata fi ahdi Nabi SAW atau ala ahdi Nabi SAW, di masa Nabi SAW, namanya marfu'un hukma, dihukumi sama kayak marfu. Barakallahu fikum. Tegas sekali ya ikhwan, hijamah tidak membatalkan puasa. Boleh bagi yang saim berhijamah ketika berpuasa. Hanya saja, kalau khawatir lemah, lemes, tidak kuat, jangan berbekam. Karena khawatir dia berbekam, lemes, lemah, akhirnya mokel. Paham itu? Sehingga hadis yang di atas, afdharul hajj wal mahjum, kalau dikompromikan, maknanya adalah khawatir, lemes, lemah, nanti mokel buka puasanya. Wa hadza wadih, barakallahu fikum. Dipahami ya? Khulasanya adalah berbekam itu tidak membatalkan orang yang berpuasa. Silakan bekam ketika berpuasa, tidak batal. Hanya saja ketika Anda takut lemes, tidak kuat, malah mokel, jangan berbekam di siang hari. Bekam di malam? Di malam hari. Ada qaul jumhur. Barakallahu fikum. Terkait dengan qai juga sama dengan tadi. Qai itu enggak membatalkan puasa. Batal ketika disengaja muntah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.